وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَدْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. Dan rambut beliau lebih panjang dari jummah dan lebih pendek dari wafrah. Kita tengok jummah maksudnya apa. وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَدْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. Jummatuhu, rambut beliau bagian di sini akan sampai di ujung telinga beliau. Wa idza tala ja'alahu gadaira arba'an. Qalat Ummu Hani qadima alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkata qadmatan wa lahu arba'atu gadair wal gadairu ad-dhafair wa hadha haditsun sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya empat pintalan. Baik. Wal gadairu ad-dhafair wa hadha haditsun sahih, dan ini hadis yang sahih. Barakallahu sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaruddu tiba wa thabata anhu fi hadits sahih Muslim annahu qala man urida alaihi raihanun fala yaruddahu fa innahu tayyibur raiha khafiful mahmal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditawari minyak wangi maka jangan dia menolaknya. Beliau sendiri tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Dalam sahih Muslim beliau mengatakan, man urida alaihi raihanun, siapa yang ditawari minyak wangi, fala yaruddahu, maka jangan dia menolak pemberian itu. Jadi, minyak wangi sebotol kecil mungkin, ya mungkin harga 20 ribu ya, harga 30 ribu satu botol, botol kecil yang botol begini. Siapa yang diberikan minyak wangi maka jangan dia menolak. Fa innahu tayyibur raihah. Kenapa? Karena minyak wangi itu aromanya harum. Khafiful mahmal, mudah untuk dibawa. Tinggal masukkan di kantong itu sudah. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang membebani kita. Barakallahu fikum. Beda tentunya kalau ada pemberian yang susah untuk kita bawa. Ya, terkadang kita menolaknya karena repot membawanya. Paham barakallahu fikum. Kita mungkin ziarah atau singgah di kampung orang. Kemudian baru saja mereka memetik buah, apakah atau sayur kah atau apa. Kemudian kita mau dikasih singkong satu karung. Pak Haji bawa itu singkong satu karung. Nah terus kita kendaraan tidak bisa membawa satu karung itu. Baru kalau kita sudah boncengan, kemudian mau simpan di mana satu karung itu. Barakallahu. Kita tinggal hanya mengatakan terima kasih banyak, jazakumullah khairah. Di sini jauh barang dua panggal, tiga panggal. Barakallahu fikum. Tapi untuk membawanya kan repot. Allahul musta'an. Atau diberi pisang satu tandan besar yang setengah mati untuk diangkat oleh satu orang. Baik. Di kondisi tidak mungkin kan untuk kita menerimanya. Tapi minyak wangi, barakallahu fikum, kecil. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyibur raihah khafiful mahmal. Baunya aromanya semerbak dan yakni ringan untuk dibawa. Sehingga tidak perlu barakallahu fikum repot-repot membawanya. Hadza lafdul hadits wa ba'dhum yarwihi man urida alaihi tibun fala yaruddahu. Dua yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditawari minyak wangi maka jangan dia menolaknya. Walaysa bima'nahu fa inna ar-raihana la takthurul minnatu bi akhrihi wa qad jarat al-'adatu bit tasamuhi fi badlihi bi khilaf al-misk wal-'anbar wal-ghaliyah. Ar-raihana barakallahu bikum, wewangian atau ada semacam dedaunan yang aromanya semerbak, bunga-bunga, barakallahu bikum, atau minyak wangi mungkin yang sederhana, minyak wangi yang semacam yang kita pakai ini, barakallahu bikum, yang kita pakai dari minyak wangi ini, minyak wangi ya ini standar ke bawah, Barakallahu fikum. Standar ke bawah. Antum tahu minyak wangi yang barakallahu fikum, yang mungkin kalau bisa, kalau minyak wangi yang kita pakai kan cuma 20 ribu ya. 20 ribu itu yang 5 mili. 20 ribu. Lihat. 20 ribu. Tapi kalau yang bagus barakallahu fikum, yang seperti dikatakan di sini misk wal ambar wal ghalia. Lihat. Wanahwiha dan yang lainnya, jenis-jenis minyak wangi yang istimewa yang hanya dipakai oleh orang kaya, ya segini ini mungkin ratusan ribu atau jutaan. Sekali dioles, udah semerbak, terus semerbak berhari-hari. Beda dengan minyak wangi kita, digosok satu kali, wush, hilang baunya, barakallahu fikum. Lebih banyak campurannya daripada bibitnya, barakallahu fikum. Agar. Baik. Memang satu botol begini barakallahu fikum jutaan rupiah, satu botol yang say 50 mili barakallahu fikum atau 100 mili jutaan rupiah. Baik. Mahal memang. Walakin alladhi thabata anhu min hadithi Azrah ibn Thabit عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيبة bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Wa amma hadits Ibnu Umar yarfa'uhu thalathun la turaddu al wasa'idu wad dunu wal laban fa hadithun ma'lulun rawahu at-Tirmidzi wa dzakara illatahu wa la ahfadhu al ana ma qila fihi wa amma hadits Ibnu Umar yarfa'uhu dimarfu'kan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu, tiga perkara yang tidak boleh kita tolak kalau orang menawarkannya. Al-wasa'idu, bantal. Baik, kalau kita semua bobok kenapa pakai bantal ya? Baik, maka jangan ditolak. Baik, atau mau apa, bersandar-sandar padanya. Wadduhnu, minyak. Wallaban, dan susu. Barakallahu fikum. Tapi hadis ini ma'lul. Hadis ini ma'lul fihi illah. Ada penyakit padanya. Artinya hadis ini lemah. Wa dzakara illatahu al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan alasannya. Wala ahfadul an ma qila fihi. Kata Ibnu Qayyim, adapun sekarang aku tidak tahu, aku sudah lupa. Aku tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi terhadap perawi hadis ini. Ini menunjukkan bahwa beliau menulis surat, menulis kitab ini dalam apa? Beliau menulis kitab ini dalam perjalanan. Tidak ada referensi berupa buku-buku yang banyak. Semua apa yang ada dalam kitab ini adalah hasil tuangan dari ingatan beliau. Barakallahu fikum. Tidak ada buku-buku yang dijadikan referensi, dikumpulkan di hadapan kemudian tinggal menukil, nukil, nukil, nukil, nukil, nukil. Jadilah buku tersendiri. Barakallahu fikum. Atau teman berupa ulama atau orang yang memiliki ilmu banyak yang biasa, yang bisa ditanyai, yang bisa di barakallahu fikum. Tidak. Apa yang diingat oleh beliau, inilah yang dituangkan dalam kitabnya ini, Zadul Ma'ad. Illa anahu min riwayati Abdullah bin Muslim ibn Jundub anabihi an ibn Umar wa min marasili Abi Uthman an-Nahdi qala Rasulullah SAW idha utiya ahadukum rayhan fala yaruddahu fa innahu kharaja minal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian diberi wewangian, maka jangan dia menolaknya karena wewangian itu keluar dari sorga. Baik. Tapi hadis ini lemah barakallahu fikum, dilemahkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha wa kana ahabbu tibi ilaihi al-misk. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukkah. Rasulullah SAW memiliki tempat minyak wangi, ya tatayyabu minha, beliau mewangikan dirinya dari tempat itu. Wa kana ahabbu tibi ilaihi al-misk, dan wewangian yang paling beliau senangi adalah misik. Baik. Wa kana yu'jibuhu al-faghiyah kila wa hiya nawrul hina. Baik. Wa kana yuhibbuhu al-faghiyah kila wahia nauru al-hinna yu'jibuhu al-faghiyah. Allahu a'lam, barakallahu fika. Nauru al-hinna, coba al-faghiyah. Al-faghiyah, al-faghiyah ini bunga dari segala macam pohon yang berbau harum. Baik. Kalau bahasanya mungkin ini minyak wangi seribu bunga, wallahu a'lam apakah betul atau cuma sekedar nama, wallahu a'lam. يعجبه الفاغية كيلا وهي نور الحنة. قال رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. فصل tentang petunjuk Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam mencukur kumis. Masya Allah. Ini semua tuntunan Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang terkadang kita jarang mendengarnya. قال أبو عمر ابن عبد البر روى الحسن بن صالح. Rawah Al-Hasan bin Salih. Beliau pernah cukur gundul enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya cukur apa? Cukur panjang atau cukur pendek atau gundul? Yang kita lewati, ha? Ha? Baik, cukur imma dicukur semuanya, wa imma dicukur pendek, atau dibiarkan semuanya. Dibiarkan semuanya. Cara cukurnya saja luar biasa. Beliau tidak pernah gundul kecuali di apa? Di manasik haji atau umrah beliau. Rawal Hasan bin Salih an Simak an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yakussu syaribahu. وَيَذْكُرُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُصُّ شَارِبَهُ. Beliau menggunting kumisnya, memotong kumisnya, dan menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam juga mencukur kumisnya. وَقَبَهُ طَائِبَةٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ. Sebagian ulama mengatakannya hadisnya mauquf ke ابن عباس. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak mencukur kumisnya, maka bukan dari golongan kami. Maksudnya kumis yang sudah menutupi bibir. Yang kalau mau dia minum, kumisnya duluan yang masuk ke cangkir. Barakallahu fiik. Kalau minum kopi, kumisnya dulu yang turun begini. Ke cangkir kopi. Baru bibirnya. Nah terus kalau sudah diangkat, boleh potong ini bibirnya dengan apa? Dengan kopi. Maka itu harus dipotong. Baik. Man lam ya'khudh syaribahu falaysa minna. Wa qala haditsun sahih. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qussu syarib warhul liha khaliful majusa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah, Berkata Rasulullah, qussu syaribah, hendaknya kalian memotong kumis-kumis kalian. Warhul liha, dan biarkan jenggot itu memanjang. Khaliful majusah, hendaknya kalian menyelisih orang-orang majusi. Wabi sahihaini, dalam sahihaini an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib khaliful musyrikina wa wafirul liha wa afu syawaribah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahihaini dari Ibn Umar, khaliful musyrikin, hendaknya kalian menyelisih orang-orang musyrikin. Wafirul liha, biarkan tumbuh jenggot. Wahfu syawarib, dan hendaknya kalian memotong kumis kalian. Ini perintah, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini perintah. Tapi sebagian orang memandang enteng, menganggap remeh permasalahan ini, sambil mengatakan, itu kan cuma sunnah. Subhanallah. Baik. Kira-kira apa yang akan dia ucapkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapannya dan mengatakan khaliful musyrikin wa firul liha wa husywarib. Dia akan, kira-kira dia akan berani mengatakan, "Wah, Rasulullah itu cuma sunnah toh." Baik. Bukan wajib kok. La haula wa la quwwata illa. Wahabu syawarib. Ini banyak tentang kumis dan jenggot ini. Kemudian sebagian mengatakan, itu kan sunnah, itu kan anu-anu. Intinya tidak mau pakai. Wafi sahih muslim makna nasin qala, waqtatalanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi qassi syawarib wa taqlimil adfar, alla natruka akthara min arba'ina yawman wa layla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan waktu untuk kami dalam masalah mencukur kumis, wa taqlimil adfar, dalam memotong kuku, alla natruka aktsara min 40 yawman wa layla, untuk kami tidak membiarkan kumis memanjang dan kuku memanjang lebih dari 40 hari. Jangankan 40 hari, sepekan saja, 10 hari saja, barakallahu fikum, terasa kuku itu sudah sangat panjang. Dan kalau sudah terbiasa kita memotong kuku, panjang sedikit saja kuku itu rasa risih. Rasa risih. Setiap kita lihat, kapan mau potong ini? Lupa lagi potongnya. Barangkali sangat risih kita untuk membiarkannya. Sedikit-sedikit, kenapa kuku ini tuh masuk apa namanya tanah ke bawahnya? Barakallahu fikum. Kuku barakallahu fikum disuruh dipotong, bukan dipelihara, dibersihkan. Ada yang mengatakan, oh asyik pak kasih bersih. Tidak. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk membersihkannya. Rasulullah memerintahkan untuk memotongnya. Barakallahu fikum. Baik. Untuk memotongnya, disuruh potong. Taklimul afar. Disuruh potong itu. Kuku, jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Demikian dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Waktu lepas salam di kasih syawari, pisharibi, wahalkihi, ayuhum afdal. Para ulama salaf berselisih pendapat bagaimana tentang memotong kumis atau mencukur kumis. Di mana yang lebih afdal? Memotong cuma dibiasakan, dirapikan. Barakallahu fikum. Tidak melebihi apa? Tidak melebihi bibir. Ada juga bagaimana kalau seandainya ini dicukur habis? Dicukur habis. Mana yang lebih utama? Qala Malik fi Muwatta'ihi, berkata Imam Malik dalam kitabnya Muwatta', yu'khadhu min asy-syaribi hatta tabdu atrafu asy-syafati. Harus dicukur, dipotong ujung kumis ini sampai nampak kedua bibir. Wahuwa al-itar, namanya al-itar. Wala yajuzuhu fayumathilu binafsihi. Wala yajuzuhu, dan tidak boleh mencukurnya sampai betul-betul habis. Ini pendapatnya Al-Imam Malik. Wadakara Ibnu Abdi Al-Hakam An-Malik, qala yuhfi asy-syariba wa yuhfi al-liha fayu'filliha. Yuhwi yani memotong kumis dan membiarkan jenggot. Baik. Walaysa ihfa'u syaribi halqahu. Baik. Dan bukanlah memotong kumis itu dengan cara menggundulnya. Wara ayu adaba man halaka syaribahu. Ini pendapat beliau. Ini Al-Imam Malik dalam masalah ini. Beliau berpendapat perlu diberi pelajaran orang yang mencukur habis kumisnya. Wa qala Ibnu Qasim anhu ihfa'u syaribi wa halquhu 'indihi mutlatun. Baik. Ihfa'u syarib wa halquhu 'indi mutlatun. Qala Malik wa tafsiru hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihfa'i syaribi innama huwa al-itar. Berkata Ibnu Qasim ihfa'u syaribi wa halquhu 'indi mutlah. Ihfa menghabiskan kumis dicukur sampai habis. Baik, menurut aku ini adalah mutlah. Barakallahu bikum. Qaw mutlah itu mutilasi. Qala Malik wa tafsiru hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ihfa'i syaribi innama huwa al-itar. Ini masih pendapat Imam Malik semua ini, barakallahu bikum. Wa kana yakrahu ayyu'akhadha min a'lahu. Dan beliau tidak senang untuk diambil dari bagian atasnya. Baik. Wa qala ashhadu fi halqi syarib annahu bid'atun. Dan beliau mengatakan aku bersaksi bahwa mencukur habis, mencukur gundul kumis ini adalah perkara bid'ah. Wa ra'ayyu ja'a darban man fa'alahu. Dan aku berpendapat bahwa hendaknya diberi hukuman yang menyakitkan bagi orang yang melakukannya. Qala Malik wa kana Umar bin Khattab idza karabahu amrun nafakha faja'ala rajulun yuraduhu wa huwa yaftilu syaribahu. Dan Ibnu Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu idza karabahu amrun, kalau beliau diliputi oleh urusan yang berat, nafakha faja'ala rajulun yuraduhu wa huwa yaftilu syaribahu, dalam kondisi beliau memelintir kumisnya. Baik. Wa qala Umar bin Abdul Aziz as-sunnatu bisyaribi al-itaru. Berkata Umar bin Abdul Aziz as-sunnatu bisyarib, sunnah dalam masalah syarib ini, kumis ini adalah al-itar, membiarkannya. Tabarakallahu fikum, tidak dicukur gundul tapi dipotong saja. Waqala Tahawi walam ajid an Syafi'i syai'an mansusan fi hada. Berkata Tahawi, Al-Imam Tahawi, adapun Al-Imam Syafi'i tidak aku dapati pendapat beliau sedikit pun tentang masalah ini. Masalah tata cara mencukur kumis. Wa sahabul ladina ra'ina al-Muzani war-Rabi kana yuhyani syawaribahuma. Dan kami melihat wa ashabuhu alladhina ra'ina, dan murid-muridnya Imam Syafi'i yang kami lihat seperti Al-Muzani War-Rabi kana yuhyani syawaribahuma. Mereka mencukur kumis mereka berdua. Ya dulu dalika ala annahuma akhadahu al-Syafi'i rahimahullah. Baik. Ini menunjukkan bahwa beliau kedua murid ini mengambilnya dari Al-Imam Al-Syafi'i. Qala wa amma Abu Hanifah wa Zubar wa Abu Yusuf wa Muhammad fa kana madhhabuhum fi sya'r ar-ra's wa syawarib anna al-ihfa' afdal min at-taqsir. Adapun Abu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Zubar, Abu Yusuf, Abu Muhammad, فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. Baik. Maka pendapat mereka-mereka ini dalam masalah kepala dan masalah kumis sama. Al-Ihfa afdalu min at-taqsir. Baik. Mencukur habis itu lebih utama daripada memendekkan. Wa dzakara Ibnu Huwais Mandad al-Maliki an Syafi'i anna madhhabahu fi halqi syaribi ka madhhabi Abi Hanifah. Mengatakan bahwa madhabnya sama seperti Abi Hanifah. Wa hada qawlu Abi Umar. Wa ammal imamu Ahmad faqala al-Athram. Itu pendapat-pendapat para imam kita tentang masalah mencukur kumis. Sebagian mengatakan, Imam Malik mengatakan tidak boleh dia mencukur gundulnya. Adapun murid-murid Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bolehnya mencukur gundul, menghabisinya. Wa ammal imamu Ahmad, kita tengok pendapatnya Imam Ahmad. Faqala al-Athram, Raidul Imam Ahmad bin Hanbal yuhfi syaribahu syajidan wa sami'tuhu yus'alu anis sunnati bi ihfa'is syarib. Faqala yuhfi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahfu syawarib. Ahfu syawarib. Raidul Imam Ahmad, aku lihat Imam Ahmad yuhfi syaribahu ihfa, mencukurnya. Syajidan ihfa, syarib syajidan, betul-betul menghabisinya. Wa sami'tuhu yus'alu anis sunnati fi ihfa'is syarib. Aku mendengar beliau ditanya tentang masalah mencukur kumis. Baik. Faqala yuhfi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihfa ahfush syawarib. Hendaknya dia mencukurnya sebagaimana ucapan Rasulullah, hendaknya kalian mencukur kumis kalian. Faqala Hanbal qila li Abi Abdullah tara ar-rajula ya'khudhu syaribahu aw yuhfihi am kayfa ya'khudhuhu. Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang memotong yang menghabisi, barakallahu fikum, menghabisi kumisnya atau memotong pendek, atau bagaimana caranya dia memotong? Qala inna ihfahu fala in ahfahu fala ba'sa wa in akhadahu qassan fala ba'sa. Imam Ahmad mengatakan kalau pengen dia membiarkan dalam artian panjang dan dipotong sampai tidak menutupi bibir, silahkan boleh, dan siapa yang memotongnya sampai habis maka juga tidak mengapa. Wa qala Abu Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi fil Mughni wa huwa mukhayyarun baina ayyuhyahu wa baina ayyaqussahu min ghairi ihfa. Sayyid Ibn Qudamah sendiri mengatakan, barakallahu fikum, dalam Alkitab al-Mughni, wa mukhayyar, orang itu disuruh memilih, terserah dia, boleh dia memendekkannya, boleh dia mencukur habis. Qala Tahawi wa rawal Mughira ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min syarfi ala siwakin wa hadha la yakunu ma'hu ihfa. Baik. Diriwayatkan Imam Tirmizi, Rawal Mughira bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min syarfi ala siwakin. Beliau memotong kumisnya di atas siwak, artinya sesuatu yang melewatinya akan dipotong. Wahada la yakunu ma'hu ihfa. Wahtajja man lam yara ihfahu bi hadithai Aisyah wa Abi Hurairah marfu'aini ashrun minal fitrah. Dan sebagian ulama berhujjah, man lam yara ihfahu, memanjangnya hadithai Aisyah dari Hurairah marfu'an, ashrun minal fitrah, 10 dari perkara kesucian pada karena qassu syarib, mencukur, barakallahu fikum, kumis. Wa fi hadits Abi Hurairah al-muttafaq alaihi al-fitratu khamsun wa dhakara minha qassu syarib. Wa ihtajjal mufuna bi ahadits al-amr bil ihfa'i wa hiya sahiha. Wa bi hadits Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajuzu syaribahu, memotongnya. Baik. Qala Tahawi hadha al-aghlab bihi al-ihfa wa huwa yuhtamalu wal wajhain. Al-ihfa. Baik. Wa rawal al-Ala ibn Abdurrahman an nabihi an Abi Hurairah rafa'a yarfa'uhu juz'u syawarib wa arhul liha. Juz'u wa hadha yuhtamalu al-ihfa ayda wa dhakara bi isnadihi an Abi Sa'id wa Abi Usayd ورابي بن خليج وصال بن سعد وعبد الله بن عمر وجاز وجابر وابي هريره انهم كانوا يحفون شواربهم. tertib. Ihfa itu artinya memendekkan, barakallahu fikum. Memendekkan, tidak mencukurnya sampai habis, barakallahu fikum. Wa bi hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW kana yajuzu syaribahu, qala tahayu hadzal aghlabu biha al-ihfa wa yahtamil wajhaini wa ra'a la Ibnu Abdurrahman an-Nabiyyi an Abi Hurairah yarfa'uhu juzu syawarib wa arkhul liha qala wa hadza yahtamil al-ihfa ayda wa dhakara bi isnadihi an Abi Sa'id wa Abi Usayd wa Rabi' ibn Khadij wa Sa'd bin Sa'd wa Abdullah ibn Umar wa Jabir wa Abi Hurairah annahum kanu yuhfuna syawaribahum, memendekkan. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتبه. وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. Sebagian nota, sebagian di mengatakan bahwa memendekkannya sampai nampak, barakallahu fikum, putihnya kulit. Kalau tahawi walamma kana taksiru mustawiyan indal jami kana al-halqu fihi afdalu qiyasan ala ar-ra's. Berkata Imam Tahawi, wala makana taksiru mustawiyan indal jami, ketika memotong pendek ini sama untuk semua para ulama yang berpendapat tentang masalah memotong kumis ini, kana al-halqu bihi afdalu qiyasan, maka mencukur pendeknya ini betul-betul menghabisinya, afdalu, lebih utama, qiyasan al-ra's, untuk mengkiaskan dengan apa, dengan kepala. Taib. Wakadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lil muhallikina thalathan wal muqassirina wahidatan faja'al al halqa ar-ra's afdala min taksirihi fakadhalika. Jadi dia kiaskan antara apa, rambut kepala dengan apa, kumis. Wal hasil barakallahu bihi al-amru bihi wasi'. Al-amru bihi wasi'. Siapa yang mau taib memendekkannya saja, atau siapa yang mau mencukur habis kumisnya, maka silakan. Taib. Qala rahimallahu taala, sebagaimana pendapatnya siapa? Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi wa sukutihi wa dhahikihi wa bukaihi. Pasal tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi, dalam berbicara dan diamnya, tertawanya dan tangisan beliau. Karena sallallahu alaihi wasallam afsah khalqillah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling fasih, paling bagus dalam berbicara. Wa'adzabahum kalaman, taib. Wa'adzabahum, paling adab bicaranya segar, enak untuk kita dengar ketika dia berbicara. Masih pengen terkadang kita mendengar ucapannya. Taib, kalau bahasanya kita barakallahu fikum, kalau kita mengatakan seorang masya Allah, gaya bicaranya, bicaranya enak, masih pengen rasanya kita mendengar ucapannya, sudah berhenti. Ini kan tentang bahasanya bagus, dia gampang, dia bisa memilih kata-kata yang sangat enak untuk didengar. Barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa kata untuk tujuan yang sama, tapi ada yang lebih bagus kita dengar daripada yang lainnya. Baik. Tujuannya sama dan orang sama-sama mengerti. Apaan-apaan saja, kalau ada orang mengatakan anak mau berak, baik, akan berbeda dengan orang mengatakan apaan anak mau ke belakang tulur rabu-rabu. Orang tahu mau ke belakang itu mau ke WC, barakallahu fikum. Agar memilih kata-kata yang yang pas. Baik. Apaan seadanya misalnya taib terjadi, taib antum berhadapan dengan saudara antum, taib kemudian kelihatan auratnya dari celananya yang robek, apa kata-kata antum yang harus keluarkan? Taib, apakah anda harus mengatakan apa nanti auratnya kelihatan, atau lebih ekstrim lagi antum mengatakan pelirnya kelihatan apaan? Atau anda harus mengatakan apaan celananya antum robek? Mana yang lebih bagus? Barakallahu fikum. Ini memilih kata-kata yang apa? Yang pantas, yang cocok, yang lebih beradab. Baik. Ini adab dalam berbicara. Barakallahu fikum. Dipilih kata-kata yang enak untuk didengar, tidak kaku, tidak barakallahu fikum, tidak apa ya? Baik. Apalagi kalau memang di daerah itu ada kata, ada bahasa memang kalau orang Jawa barakallahu fikum ada bahasa yang mereka anggap itu bahasa yang sopan, lebih sopan barakallahu fikum. Dan orang yang berbicara dengan bahasa itu dianggap orang yang sangat berakhlak, orang yang sangat berbudi pekerti, orang yang sangat menghormati orang lain. Baik. Kalau dia berbicara bahasa kasar, boleh jadi barakallahu fikum orang mengatakan, sudah Jo, tidak usah pakai bahasa-bahasa begitu, pakai bahasa Indonesia saja. Baik. Karena dengan bahasa Jawa yang dianggap biasa-biasa ini, dianggap tidak menghormati orang tua. Baik. Dianggap tidak menghormati orang tua. Allahul musta'an. Apalagi orang tua yang sudah terbiasa dengan bahasa halus mungkin, baik, kemudian diajak bicara dengan bahasa kasar. La haula wa quwwata illa billah. Al-muhim, baik, seindah dan sebaik baik ucapan yang kita dapati untuk kita ucapkan, itulah yang terbaik. Barakallahu fikum. Seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melewati satu kemah dan ada apinya. Baik. Apa yang harus, yang paling di enak untuk diucapkan? Ya sahiban nar atau ya ashaban nar atau ya sahibad daw. Baik. Wahai pemilik api, sama saja. Tapi kalau diartikan sahiba ashaban nar, itu sama seperti penghuni neraka. Baik. Jadi beliau memilih ya sahibad daw, wahai pemilik cahaya. Tapi cahaya itu dari api, barakallahu fikum. Tapi dipilih kata-kata yang apa? Kata-kata yang sopan, barakallahu fikum. Cobalah barakallahu fikum membiasakan diri, komitmen barakallahu fikum untuk berbicara sebaik mungkin, barakallahu fikum, beradabnya kita. Hakikat beradabnya kita. Allah al-musta'an. Wa'adabuhum, tayyib. Wa'adabahum kalaman wa'asrahum ada'a, dan paling cepat dalam penunaiannya. Bukan cepat bicaranya, bukan. Cepat dalam menunaikannya, dalam artian selesainya. Bukan cepat dalam mengucapkannya. Wahlahum mantiqa, dan paling manisnya beliau kalau berbicara. Hatta inna kalamahu layakhudu bimajami'il qulub. Sampai ucapan-ucapan beliau ini betul-betul apa? Menggugah hati dan mempengaruhinya. Wayasbil arwaha, dan bisa menawan ruh. Wayashhadu lahu bidzalika a'da'uhu, dan ini persaksikan oleh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berubah keadaannya. Boleh jadi ketika dia mendengar tentang Rasulullah bencinya luar biasa, tapi pada saat berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah semuanya. Wa kana idza takallama takallama bi kalamin mufassal mubayyan. Kalau beliau berbicara, maka beliau pun berbicara dalam keadaan mufassal, jelas, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu lama juga, mubayyan. Yauduhul adu, bisa dihitung oleh orang yang mau menghitungnya. Laisa bihadzin bihaddin musri'in la yuhfadu. Bukan orang yang berbicara dengan pembicaraan yang sangat cepat. Barakallahu fikum. Bagaimana orang-orang berbicara dengan pembicaraan yang sangat cepat, sehingga terkadang kita harus mengatakan, oh coba bilang apa yang kau bilang tadi itu. Baik, karena saking cepatnya. Tujuan kita berbicara agar supaya orang maha paham. Baik. Kalau terlalu cepat, orang tidak akan apa? Tidak akan paham. Jadi tujuan pembicaraan tidak akan terpenuhi. Baik. Tidak tergesa-gesa dan terlalu cepat beliau dalam berbicara, sehingga orang tidak paham. Wala munqati'un takhallalahu sakata baina afradil kalam. beliau juga tidak memutus-mutus. Barakallahu fikum, sambil diam setiap kata. Barakallahu fikum. Bal hadiyuhu fihi, bahkan ucapan beliau dalam masalah berbicara, akmalul hadi, akmalul hadi. Ini petunjuk yang paling baiknya dalam berbicara. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Barakallahu fikum. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardan sardakum hada. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara sama seperti cara bicaranya kalian ini. Contoh yang paling barakallahu fikum, yasrudu sardan. Baik. Biasa penjual obat atau penjual obat, barakallahu fikum. Penjual obat, tidak ada titik komanya. Cepat. Dulu anak tidak suruh antum basi hingga dengar tukang jual obat, barakallahu fikum. Dan jangan terkecoh kalau dia mengatakan saya membawa ular berkepala dua. Berkepala dua, dua ekor. Barakallahu fikum. Sekedar untuk memancing agar supaya orang berkumpul. Baik. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Bahkan tetapi beliau berbicara dengan pembicaraan yang sangat jelas. Baik, terang, bisa dihafal oleh orang-orang atau bisa dihitung oleh orang-orang yang duduk bersama dengan beliau. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalathan liyuqala anhu. Dan terkadang beliau banyak mengulang ucapan-ucapannya supaya orang paham. Baik, karena tujuannya untuk memahamkan. Apalah guna kita berbicara terus kemudian orang tidak paham-paham. Baik. Wa kana idza sallama sallama thalathan. Kalau beliau memberi salam tiga kali. Baik. Wa kana tawilus sukut. Beliau panjang diamnya. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Beliau tidak bicara kalau memang tidak ada kebutuhannya. Barakallahu fikum. Tidak seperti kebanyakan orang, barakallahu fikum, komentator. Apa saja yang dia lihat, apa yang dengar, dia komentari. Barakallahu fikum. Tidak semua apa yang kita lihat, kita dengar butuh untuk kita memberikan komentar. Yaftatihul kalama wa yaftatimuhu bi ashdaqihi. Beliau membuka pembicaraan dan menutup pembicaraan dengan ashdaq. Wa yatakallamu bi jawami'il kalami faslun la fudula wa la taksir. Bi ashdaqi sadaqah. Ya, kita tengok barakallahu. Karena ada orang berbicara itu semua mulutnya bergerak, barakallahu fikum. Sulut mulutnya, barakallahu fikum, tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah. Ini. Wa yatakallamu bi jawami'il kalam. Beliau berbicara dengan pembicaraan jawami' yang bisa bermakna atau memiliki makna yang mendalam. Faslun la fudula wala taksir, yakni pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengurang-urangi. Wa kana la yatakallam fi ma la ya'nihi, dan beliau tidak berbicara pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa la yatakallam illa bi ma yarju thawabahu, dan beliau tidak berbicara kecuali pada perkara yang beliau harapkan pahalanya. Wa idza kariha syai'u rifami fi wajhi, kalau beliau tidak senang dengan sesuatu nampak sekali pada wajahnya. Wa lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sahaban, beliau bukanlah orang keji mengucapkan kata-kata keji, dan bukan orang yang suka berteriak-teriak. Wa kana junlu dhahikihi at-tabassum, dan hampir semua ketawa beliau adalah senyum. Bal kulluhu tabassum, bahkan semuanya adalah senyuman. Fa kana nihayatu dhahiki an tabdu wa nawajiduhu, paling polnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tertawa nampak gigi taring beliau. Agak di geraham apuan. Wa kana yadhaku mimma yudhaku minhu, dan beliau tertawa pada perkara-perkara yang memang orang bisa tertawa. Wa huwa ma yuta'ajjabu min mithlihi wa istaghrabu wa yastaghrabu wa istandaru. Baik. Apa yang membuat kita tertawa? Ma yuta'ajjabu min mithlihi. Yani kita terheran-heran dengan kejadian itu. Itulah yang membuat kita tertawa. Wa istaghrab, atau dianggap aneh kejadiannya. Oh, standar, jarang terjadi. Itulah yang menjadikan orang terkadang tertawa. Kalau sesuatu yang biasa-biasa, orang tidak tertawa. Tapi kalau sesuatu yang aneh-aneh, terkadang membuat, apalagi kalau dilihatan lucu, memang orang akan tertawa. Baik, kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan besok tentang jenis-jenis ketawa. Ini barakallahu fiikum. Ada beberapa jenis ketawa ini. Tertawa tidak semuanya sama. Demikian juga menangis, tidak semua tangisan sama. Sama-sama meneteskan air mata, tapi tidak semuanya sama. Barakallahu. Barakallahu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.